Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Jeffrey dari Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di luar agama Islam bertanya, Allah kan maha adil, tapi kenapa ciptaannya ada yang cacat fisik? Kan kasihan, sudah miskin, cacat lagi. Kalau orang di luar Islam wajar, mungkin dia tidak percaya akan adanya akhirat nanti. Kalau orang Muslim, mukmin sederhana, makanya suruh beriman dulu, bahasanya ada hari akhir. Tidak ada orang diberi Allah sakit hari ini kecuali kemudian sabar, kecuali Allah ganti. Jadi sebetulnya, ada sakit, ada senang. Rasa senang karena rasa nyaman karena sakit. Gak usah jangka panjang antara dunia akhirat. Saat ini saja. Contoh, kamu kok zalim? Kenapa? Disontek, ditusuk-tusuk, gak mau. Ada ibu-ibu minta bayar 7 juta, perut saya dirobek. Kok zalim banget kamu? Ya karena saya dioperasi biar Loh, padahal ini urusan dunia saja orang bisa ngerti, gak berkata zalim. Dokter, kau zalim kepadaku, kenapa kau robek perut saya? Ada ngomong gitu? Bayar lagi. Ini urusan jangka pendek ya, jangka pendek saja. Ternyata tidak semua pekerjaan kelihatannya zalim dikatakan zalim. Ada anak kecil, dia kecil disontek keluarkan darah, cis darah, jerit-jerit anak kecil. Apakah kita tempeleng dokternya? Mau kita mengantar ke anak kita ke sana? Lu kenapa? Setelah itu mau dikasih obat. Ada setelah itu. Karena apa? Mau dikasih obat. Jadi biar ketahuan penyakitnya apa dan sebagainya. Ini jangka pendek saja kita bisa memahami loh. Tidak semua bentuk. Bentuk seperti itu dikatakan zalim, apalagi dengan zat yang maha adil Allah. Kalau ada orang diberi sakit hari ini, lihat apa buahnya? Pahala gede, pahalanya gak bisa dikira-kira. Cuman jangkanya aja, kalau tadi kan antara suntik 2 minggu ya, ini obatnya seminggu sembuh, atau operasi 3 bulan. Ini adalah dunia dan akhirat. Kita akan beriman kepada hari akhir. Tidak ada kekurangan yang Allah timpakan kepada seorang hamba lalu sabar, kecuali akan dijadikan kelebihan nanti di akhirat. Dan kelebihan di akhirat adalah tidak bisa dikira-kira dengan dunia. Cuman permasalahannya orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kalau ada orang sok berpikir adil itu ngurusi dirinya sendiri itu adalah juga bingung dia. Kenapa kakimu kau taruh bawah terus capek tuh? Taruh di atas kepalamu pakai gantian gitu. Orang pusing itu nah. Jangan berpikir adil dengan cara pandangmu, pandangan zat yang maha adil Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak ada yang boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Suka-suka Allah menciptakan cacing di dalam tanah. Tidak ada yang tanya Allah kenapa cacing sudah lembut dalam tanah. Mestinya di dalam tanah itu yang keras-keras begitu. Kan diinjek orang. Prewel kamu. Allah mau diatur. Kamu yang ditanya oleh Allah. Dan di saat Allah menciptakan semuanya gak pakai perjanjian lalu dikatakan Allah tidak adil. Gini loh, adil itu Anda harus tahu makna adil. Nah ini, kadang-kadang kalau orang gak ngerti makna adil ngomongnya ngelantur. Coba, adil. Kalau tidak adil namanya zalim. Zalim itu begini, tidak adil, zalim. Contoh begini. Ada orang bekerja, Pak kerja dengan saya. Sebulan saya kasih gaji 100 ribu. Baik. Setelah bekerja dengan saya tidak ngasih 100 ribu. Zalim atau tidak? Zalim. Ada orang tiba-tiba kerja di kebun saya gak ngerti siapa kerja, tiba-tiba akhir bulan minta, Buya minta duit, apa? Saya kerja di kebunmu, berapa? Seminggu, 100 ribu, loh siapa nyuruh ente? Masa saya dibilang zalim? Kan gak bisa. Nah yang pertama bisa dibuat zalim, kenapa? Saya ada perjanjian dengan orang tersebut, kalau saya tidak ngasih, saya zalim. Tapi satu yang kerja di kebun saya, gak ada perjanjian dengan saya, kok tiba-tiba minta gaji, apakah saya bisa dibilang zalim? Tidak. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri. Waktu Allah menciptakan kamu itu, apakah kamu ada perjanjian? Ya Allah, jadikan saya begini. Gak ada perjanjian, mau bilang tidak adil. Mau bilang zalim Allah. Oh, kamu gak punya janji. Ya Allah, jadikan saya begini. Mata saya jangan sipit-sipit. Ya Allah, gak ada ngomong begitu. Baru dikatakan Allah tidak adil kalau memang Allah ada janji denganmu, ada akad denganmu, lalu Allah ingkar. Jadi masalah ini memang kadang-kadang menggelitik sebagian orang. Ada orang sudah sakit, melarat, nyungsep, sebagaimana. Baru dikatakan Allah zalim kalau memang Allah itu sudah ada perjanjian dengan orang tersebut. Dengan Allah, kamu akan aku jadikan nanti, tapi kamu akan aku jadikan begini, begini, begini. Setelah itu Allah tidak memenuhi, baru zalim. Dan Allah tidak akan berbuat zalim. Baru misalnya, memang Allah tidak wajib memasukkan orang taat ke surga, karena tidak ada yang wajibkan kepada Allah apapun. Tapi lihat, kalau Anda berbuat baik, Gak mungkin Allah masukkan ke neraka. Anda benar, Anda punya iman, Anda punya takwa, Anda punya sholat, Anda punya sedekah, Anda punya bekti orang tua. Ya gak akan dimasukkan ke neraka orang seperti itu. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Tapi urusan menciptakan manusia, hamba begini melarat sakit semuanya, gak bisa dibilang zalim. Kenapa? Karena gak ada perjanjian antara hamba dengan Allah untuk Allah menciptakan hamba dengan bentuk begini, keadaan begini. Tidak ada. Itu hanya sepihak dari Allah. Suka-suka. Allah membuat dirimu hitam, panjang, tinggi, pendek, coklat, bule. Itu enggak? Enggak boleh banyak tanya. Allah yang atur semuanya. Kadang-kadang orang pengen protes kepada Allah, akhirnya jadi gila. Coba kalau naik motor kan helm, apa mulutnya dikasih? Biar enggak kena, ah? Mestinya protes, ya Allah kenapa hidung saya tidak di belakang saja? Mau? Biar enak kalau saya naik motor, biar enggak... Orang ngusil sama ciptaan Allah. Mau? Hidungnya belakang. Anakmu saja nanti hidungnya belakang. Cacat kan namanya. Kok mau rewel? Jangan banyak ruwet dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jalani apa yang Allah berikan. Ingat kalau orang mukmin, ajaban di amril mukmini. Mengheramkan urusan orang beriman. Wala sadzalika illa lil mukmin. Enggak ada yang demikian kecuali orang mukmin. Idza asabathu dharra syakar. Kalau mendapatkan kebaikan, bersyukur. Wa idza asabathu dharra, kalau dapatkan tidak baikan, sabar. Semuanya syukur menghantarkan ke surga, sabar menghantarkan ke surga. Endingnya sama, hasilnya sama. Hanya caranya saja mencapai. Itu saja. Allahu a'lam bissawab.